sisiku. Aku tak biasa bila tiada kamu di sisiku. Aku tak biasa bila ku tak mendengar suaramu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa bila ku tidur tanpa pelayanmu. Aku tak biasa bila tak memeluk dirimu. Aku tak biasa. Aku tak